langsung terjatuh cinta saat kita bertemu, hingga terasa begitu gila. Aku terasa gila, gila karena kamu letakkan isi hatiku. Sayang, aku telah jatuh cinta, cinta pandang pertama, jumpa di stasiun kereta. Sayang, aku telah jatuh cinta, cinta pandangan pertama, jumpa di stasiun kereta. Rasa ku telah gelisah, merasuk ke jiwaku, hanyut memikirkan kamu. Hingga hasrat cintaku padamu, tak pedulikan waktu, ingin langsung bilang I love you. Sayang, aku telah jatuh cinta, cinta pandang pertama, jumpa di stasiun kereta. Sayang, aku telah jatuh cinta, cinta pandangan pertama, jumpa di stasiun kereta. Cintaku sayang, kamu begitu indah. Jangan ragu padaku, cintaku bukan nafsu. Sayang, benar-benar cinta. Sayang, aku telah jatuh cinta, cinta pandang pertama, jumpa di stasiun kereta. Sayang, aku telah jatuh cinta, cinta pandangan pertama, jumpa di stasiun kereta. Sayang, aku telah jatuh cinta, cinta pandangan pertama, jumpa di stasiun kereta. Sayang, aku telah jatuh cinta, cinta pandangan pertama, jumpa di stasiun kereta. Sayang.